menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pula bahwasanya pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan dan waktu luang, yang mana kedua kenikmatan ini kebanyakan manusia lalai sehingga mereka merugi karena salah di dalam memanfaatkan kedua kenikmatan tersebut, sehingga ketika kesehatannya telah hilang datang penyakitnya, waktu luangnya pergi datang kesempitannya, barulah dia menyesal, dia menyadari betapa berharganya kenikmatan berupa waktu luang dan kesehatan tersebut. Oleh karena itu hendaklah kita syukuri, kita sebut-sebut kenikmatan tersebut, kesehatan yang Allah berikan dan waktu luang yang ada, dan kita salurkan kedua kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara bentuk ketaatan tersebut adalah kita duduk sejenak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena duduk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah, itu merupakan ketaatan, itu merupakan ibadah. Maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi sekali lagi dan kepada hadirin sekalian, untuk kita meluruskan niat kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, yang berisi kumpulan hadis-hadis pilihan dengan penjelasan dari hikmah dan faedah kandungan-kandungan yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-38. Jadi hadis yang membahas tentang jual beli yang dilarang. 6. Jadi kita sampai kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an baitil gharari. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-hasah. 6. Hasah secara bahasa kerikil. Dan yang dimaksudkan dengan bai'ul hasah adalah al-bai' bi'ilqa'il hajar, jual beli dengan melemparkan batu atau melemparkan kerikil. Ya. Seperti misalnya seorang dalam jual belinya jual beli pakaian, tidak boleh dipegang, dibolak-balik, dilihat, diperiksa, pilih yang mana, pokoknya yang kena lemparan batu itu yang harus dibeli. Atau jual beli tanah, saya beli jual tanahku, saya jual tanah saya kepada Anda sejauh lemparan batu ini. Nah, ini jual beli hasah, yakni dengan kerikil. Jadi di situ mengandung untung rugi. Bisa jadi kalau lemparannya jauh akan untung yang beli, yang rugi adalah yang penjualnya. Atau melempar pakaian, naksir yang bagus kena yang jelek. 6. Dan seterusnya. Wan bai'il gharar, dan dari jual beli yang mengandung unsur penipuan, gharar. Atau kalau toh tidak penipuan, di situ ada unsur al-jahalah, ketidakjelasan. 6. ada ketidakjelasan. 6. Dan dalam dua hadis, hadis ini dan hadis sebelumnya, ya, hadis sebelumnya al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, kedua orang yakni penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki hak pilih selama belum berpisah. Dan hadis ini Rasulullah SAW melarang dari jual beli hasrah dan jual beli gharar. 6. Kedua hadis ini membahas tentang jual beli, sehingga merupakan perkara yang penting pula untuk kita mengetahui tentang rukun-rukun jual beli. Yang ini kita belum sempat kaji, ya, kita ambilkan faedah dari kitab yang lainnya. 6. Kita ambil dari kitab Fiqih Muyassar. 6. Dan ini penting untuk kita ketahui, karena masing-masing kita hampir tidak ada yang tidak berjual beli, entah dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli. Bahkan setiap hari tidak luput dari kehidupan kita dari aktivitas jual beli ini, sehingga menjadi sangat urgen, wajib untuk mengetahui perkara-perkara penting seperti rukun-rukun jual beli, syarat-syaratnya. 6. Dan kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan tentang arkanul bay', rukun-rukun jual beli. Arkanuhu thalathatun, aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighatun. Rukun jual beli ada tiga, ya, rukun jual beli ada tiga. Yang pertama adalah al-aqid, yakni yang berakad, adanya penjual dan adanya pembeli. Kemudian yang kedua adalah ma'qudun alaihi, yakni yang diakadkan berupa barang dan harganya. Barang ini harga sekian. Yang ketiga adalah sighah. Sighah adalah transaksinya, yakni bagaimana, ya, transaksinya tersebut bisa jadi secara lisan atau secara perbuatan. 6. Dan sighah ini dalam istilah lain adalah ijab dan qabul, yakni dengan seorang yang menjual yang mengatakan, ini barang saya harga sekian, siapa yang mau beli? Nah, kemudian pembeli, saya beli dengan harga sekian, saya sepakat dengan harga sekian. Ini ada sighah berupa ucapan, nah, berupa ijab dan qabul. Dan ada pula yang sighah yang fi'liyah, sighah yang berupa perbuatan. Jadi jual beli tidak mesti dengan ucapan. Terkadang, ya, di pasar atau orang jual obral sudah ma'ruf, ya, ada barang-barang tertentu ini harganya jelas. Jadi ada orang yang membeli gak pakai bilang, langsung kasih uangnya, tek, penjual kasih ini, tidak pakai kata-kata. Ini juga sah, ini juga merupakan sighah dari ijab dan qabul, ya, dan ini namanya mu'atah. 6. Sang pembeli dia memberikan harganya, sang penjual memberikan barangnya. Ini juga sah, tidak mesti harus saya jual ini kepada engkau, ya, seperti dalam akad nikah. Kalau akad nikah harus disebutkan, ya, disebutkan. Bukannya yang ahwat atau yang perempuan diserahkan, dilemparkan ke mempelai laki-laki, ditangkap, tidak. Tapi kalau jual beli bisa, ya. Beli baju, kasih uangnya, kasih. Ini sah, ya. Ini namanya sighah. Jadi ini rukun jual beli. Ada pelaku, penjual dan pembeli. Ada yang diakadkan, yakni barang dan harganya, dan agak ada transaksinya. Baik secara lisan, ya, saya jual ini, usah terima dengan harga sekian, atau dengan perbuatan. Ini. 6. Kemudian tentang syarat jual beli, syurutul bai', syarat jual beli. Yushtaratu li sihhatil bai' li asyurut al-atiyah, disyaratkan beberapa syarat agar jual beli itu sah, ya, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka tidak sah jual beli tersebut. Awalan, yang pertama, adalah at-taradhi bainal ba'i wal mushtari. Yang pertama adalah keridhaan antara penjual dan pembeli. Sama-sama ridha. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Suka makanan temannya, tinggal ambil makan. Ini cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali melalui jalan perniagaan, melalui dengan jual beli yang saling ridho di antara kalian. Ini syarat yang pertama, harus ada ridho. Demikian pula dalil yang berasal dari hadis Rasulullah SAW an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal innamal bay'u an taradin. Adapun dalil yang berasal dari hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal bay'u an taradin, bahwasanya jual beli, yakni jual beli yang sah itu adalah yang dibangun di atas keridhaan. Ya, penjualnya ridho, pembelinya ridho. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang penjual, dia mau jual sepeda 1 juta. Terus datang pembeli, dia cuma menawar 500 ribu. Ya. Saya beli ya 500 ribu. Tapi pisau sudah di leher, ya, sudah 500 ribu. Ini tidak sah jual belinya. Oh ya sudah, ambil sudah. Bagaimana pisau sudah di leher? Tidak dikasih leher yang putus. Ya sudah, biar sepeda yang putus sudah. Nah, ini fala yasihul bay'u idza akraha ahaduhuma bighairi haqq, maka tidak sah jual belinya kalau salah satu dari keduanya mengancam yang lainnya. Ya, mengancam dengan tanpa hak. Fa in kana al-ikrah bihaq, adapun apabila paksaan itu benar. Loh, masa paksaan dibenarkan? Kan yakraha al-hakimu syakhsan ala bay'i syai'in li sadadi dainihi sahha. Naam. Bentuk pemaksaan yang benar bagaimana? Yakni seperti seorang hakim mengharuskan seorang menjual barangnya untuk menutupi hutangnya. Ya. Dia tidak mau bayar hutang sehingga dilaporkan kepada hakim, kepada pemerintah, dilaporkan ke pengadilan. Dalam keadaan dia punya harta banyak, maka di situ hakim mengharuskan dia untuk menjual sebagian barangnya untuk menutupi hutangnya. Ini memang dipaksa, tetapi ini adalah pemaksaan yang hak, ya, pemaksaan yang benar. Nah, tetapi kalau dalam gambar yang pertama, maka jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Ini yang pertama, syarat jual beli harus dibangun di atas keridhaan kedua belah pihak, ya, bukan salah satunya saja. Nah, tsanian yang kedua, kaunul aqidi jaizat tasarrufi bi an yakuna balighan aqilan hurran rasyidan. Syarat yang kedua adalah hendaknya orang yang berakad, baik penjual maupun pembeli, ini adalah subjek yang berhak untuk bertransaksi, ya. Pelaku yang diperbolehkan untuk bermuamalah, bertransaksi, bertasarruf. Di antaranya hendaknya dia adalah orang yang baligh, ya, orangnya baligh, sudah ikhtilam. Nah, kalau laki-laki atau yang perempuan sudah haid. Kedua, aqilan, berakal, ya, tidak dalam keadaan gila. Hurran, seorang yang merdeka. Karena seorang budak, dia tidak menguasai hartanya, bahkan dia tidak menguasai dirinya, ya. Dirinya adalah milik tuannya, apalagi hartanya. Jadi seorang budak tidak boleh berjual beli kecuali dengan izin atau perintah dari sang tuan. Dan yang berikutnya adalah rasyidan. Rasyid, dia bisa menimbang, yakni orangnya sudah mengetahui, oh ini baik, ini mendorotkan, ini tidak. Nah, lalu terus bagaimana kalau anak-anak belanja? Kan belum balik, masih kecil. Atau memang ada orang yang akalnya belum sempurna kalau mau beli permen. Nah, para ulama menjelaskan pada perkara-perkara yang secara urf, secara kebiasaan manusia dianggap sesuatu yang remeh, dianggap sesuatu yang sepele, maka ini dimaafkan yang seperti itu. Ya, anak kecil, abi pengen beli permen, ya, 1000. Harus bapaknya berangkat atau ibunya berangkat, ini ada sesuatu yang memberatkan. Sehingga dalam perkara-perkara yang di situ dianggap ringan, nam ini tidak mengapa, tetap sah. Ya. Artinya jangan sampai kemudian ini anak kecil beli permen di rumah, ini sah tidak. Ya, kemudian penjualnya menjadi stres, kalau begini ini pelanggan saya anak-anak semua, ini bagaimana ini? Nam, ya. Jadi kalau jualan tersebut ya, ada sesuatu yang secara urf kebiasaan dianggap sesuatu yang sepele, ya, makanan ringan ya, dan lain-lain, maka ini dimaafkan, ya, tidak syaratkan harus orang tersebut adalah berakal, apa, balig dan seterusnya. Itu yang kedua. Ya. Orang yang berakad adalah orang yang berhak untuk bertasarruf, boleh bertindak melaksanakan transaksi tersebut. Salisan yang ketiga, an yakunal bai'u malikan lil mabi', hendaknya orang yang menjual adalah pemilik dari barang tersebut. Au qaiman maqama malikihi, atau dia menduduki kedudukan pemilik atau mewakilinya, ya. Seperti misalnya pemiliknya sakit di rumah, tidak bisa keluar, sudah, tolong kamu jualkan barang saya ini karena saya butuh, ya, tolong jualkan sekian atau ya, sesuai dengan amanah yang diberikan. Maka yang menjual walaupun barang bukan miliknya, tapi dia telah mendapatkan kuasa dari sang pemilik. Ya. Kal wakili wal wasi wal wali wan nadhir. Seperti wakil, orang yang diwakilkan atau orang yang mendapatkan wasiat. 6. Atau wali, kalau misalnya yang memiliki harta adalah orang yang gila atau orang yang belum balig, masih anak-anak karena mendapatkan warisan dari orang tuanya. 6. Maka walinya yang mengurusi urusannya dia boleh, atau nadhir. Ya. 6. Dari pihak pemerintah yang mengurusi urusan mereka. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Maka tidak boleh seorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, la tabi' ma laysa 'indak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu menjual apa-apa yang tidak kamu miliki. 6. Rasulullah melarang untuk menjual apa-apa yang bukan kepunyaan kita. Dan ini banyak terjadi. Karena seorang tidak mempelajari hukum buyuk, hukum jual beli. Yang mana di zaman sekarang ini banyak transaksi online. Ya. Transaksi online. Orang yang menjual, dia tidak memiliki barang. Dia memiliki koneksi grosir besar atau toko besar yang menjual barang tersebut. 6. Nah, kemudian karena dia memiliki keahlian, memiliki jaringan online, dia menjual. Dia tampilkan barang-barang, barang ini harganya sekian, harganya sekian. Padahal bukan barang dia. Yang demikian ini juga tidak diperbolehkan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya kalau mau jualan online, maka akadnya harus jelas dengan sang pemilik barang. Yakni bahwasannya kita yang mau menjualkan, kita adalah sebagai bagian dari pemilik barang, kita adalah wakil dari toko tersebut misalnya. Jadi kita mendapatkan komisi, ya, mendapatkan komisi sekian persen dari harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pemilik barang. Tapi kalau kondisinya seperti yang tadi, kita tidak memiliki barang dan kita tidak memiliki akad khusus terhadap ya, akad khusus dengan sang pemilik barang, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena kita menjual apa-apa yang kita tidak miliki. Ya. Demikian pula ada orang memiliki tanah kemudian, ya, karena dia ingin menjualnya, kita cari pembeli, kita atur harga sendiri. Ini saya mau jual tanah saya ini 10 juta. Oh sudah, gampang, nanti saya carikan. Dia cari ke orang lain, kamu mau tanah 15 juta. Nah, yang demikian tidak boleh. Kenapa? Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Tetapi kalau akadnya diperbaiki, ya, ini saya punya tanah, tolong jualkan 15 juta, nanti saya kasih kamu 2 juta. Wah, terlalu sedikit. Gimana kalau apa saya 4 juta? Oh, sudah, enggak apa-apa. Ya. Dia jual 15 juta, dia dapat bagian 4 juta. Ini boleh. Kenapa? Karena dia tidak menjual barang orang lain. Ya. Dia mendapatkan amanah untuk menjualkan, sehingga harga yang menentukan adalah dari pemilik. Kalau dia yang menentukan harga, berarti dia yang menjual. Nah, ini. Jadi tidak boleh menjual barang yang bukan kepemilikannya. Kalau dia mau menjualkan barang orang lain, diperjelas akadnya, yakni dia adalah sebagai wakil yang dia akan mendapatkan komisi, ya, sekian persen dari nilai transaksi tersebut. Nah, kemudian rabian yang keempat adalah an yakunal muba' mimma yubahu al intifa'u bih. Yang keempat adalah hendaknya barang yang dijual itu adalah barang yang bisa dimanfaatkan. Kal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wal markubi wal iqari wa nahwi dzalik. Seperti makanan-makanan atau minuman-minuman, pakaian, kendaraan atau properti, rumah dan tanahnya. Apa yang semisal dengan itu? Fala yasihu bai'u ma yuhramul intifa'u bih. Kal khamri wal khinziri wal maitati wa alatil lahwi wal ma'azib. Maka tidak sah jual beli barang yang haram untuk dimanfaatkan. Tidak sah jual beli barang yang diharamkan. Seperti jual beli khamr, jual beli babi. Naam. Dan disayangkan ada sebagian kaum muslimin yang mereka tidak paham. Loh, saya ini makan-makan halal, saya ini jual beli, saya enggak makan babi. Saya nembak babi saya jual sama orang Kristen. Orang Kristen yang makan, saya enggak makan. Ya. Yang sebenarnya sama saja. Walaupun dia tidak makan babi, tetapi dia makan uangnya babi. Ya, dia makan uangnya babi. Ini sama saja. Nah, saya tidak mabuk, tapi pembuat Shopee ya, dijual. Saya enggak pernah mabuk, saya sholat terus loh. Sholat terus kalau jual Shopee sama saja. Ya. Sholatnya belum benar, karena sungguhnya sholat kalau benar tidak mungkin dia menjual sopi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat yang benar itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Demikian pula menjual bangkai. 6. Tetangganya sapinya mati, aduh sayang sekali. Sudah, nanti saya kuburkan sudah. Nanti capek kamu kasihan, saya kuburkan sampai dia sembelih. Sembeli dia potong-potong bawa ke pasar, jual di pasar, daging sapi halal, daging sapi halal. Iya, daging sapi halal, tapi bangkai sapi tidak halal. Ya. Sudah mati baru dipotong-potong itu bangkai sapi. 6. Tidak halal. Wa alatil lahwi wal ma'azif. Demikian pula alat-alat musik ya, dan yang semisalnya. Ini juga haram dijual belikan. 6. Dalilnya mana? Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli bangkai, mengharamkan jual beli babi, dan mengharamkan jual beli patung-patung, yakni patung yang bernyawa, ya, patung yang bernyawa. 6. Dan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama tsamana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan atas suatu kaum makan sesuatu, berarti Allah mengharamkan harganya juga. Kalau Allah mengharamkan sesuatu itu, maka haram pula harga yang didapatkan dari barang tersebut. 6. Wala yajuzu bai'ul kalbi li hadithi Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Dan tidak boleh pula menjual anjing. Berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga penjualan anjing. Ya. Lah terus kalau ada kebutuhan bagaimana? Terkadang mungkin dari pihak keamanan butuhkan anjing untuk pelengkap kegiatan pelacakan dan lain-lain, atau untuk berburu dan lain-lain. Kalau upah mengajari anjing, ini diperbolehkan. Tetapi kalau jual beli anjingnya, nah, ini ada hadisnya yang jelas. Ya. Ada hadisnya yang jelas. Kemudian yang keenam, yang kelima, an yakunal ma'qudu 'alaihi maqduran 'ala taslimihi. Syarat yang kelima adalah hendaknya yang diakadkan itu, yakni barangnya itu, itu adalah sesuatu yang bisa diserah terimakan, ya. Bisa diserah terimakan. Bukan karena yang jual belinya ini sama-sama ahli puisi, ku jual kepadamu bintang yang di langit. Tidak bisa diserah belikan. Oh ya, aku beli 5.000 rupiah. Loh, jual beli apa ini? Nah, tidak bisa yang demikian. Atau jangankan bintang, itu kamu lihat ikan yang bagus di sungai itu, saya jual buat kamu. Oh bagus, saya beli. Padahal mau ditangkap, ikannya lari. Ini juga tidak diperbolehkan, ya. Karena barang yang dijual belikan adalah tidak bisa diserah terimakan. Li'anna ghairal maqduri 'alaihi kal ma'dum. Karena sesuatu yang tidak mampu untuk ditahan atau ditangkap, ini seperti sesuatu yang tidak ada. Fala yasihu bai'uhu, maka tidak sah jual belinya. Idh huwa dakhilun bai'al gharar. Karena yang demikian itu masuk ke dalam bai'al gharar, jual beli yang gharar, mengandung unsur tipu menipu, ya, mengandung ketidakjelasan. Fainal mushtariya qad yadfa'u tsamana wa la yahsul 'alal bai' 'alal mabi'. Maka sungguhnya barang yang tidak bisa dikuasai itu tadi, terkadang seorang pembeli dia bisa menyerahkan harganya, tetapi jual belinya tidak, apa, tetapi dia tidak bisa mendapatkan barang yang dibeli. Fala yajuzu bai'u samaki fil ma', maka tidak boleh menjual ikan yang dalam air. Ya, ya memang bisa jadi ikannya, dia memelihara ikan, ya, kemudian ikannya lepas ke laut, ya, ikannya bermain-main di pinggir. Itu ikan saya itu, saya sudah pelihara 5 tahun, ya. Harganya kalau di kolam ini 10 juta, karena sudah di pinggir laut 5 juta buat kamu. Ini juga tidak boleh. Walaupun memang punya dia, ya, asalnya punya dia, tapi kalau sudah tidak mampu ditangkap, ya, tidak dikuasai, maka ini tidak diperbolehkan. 6. Demikian pula wala tayra fil hawa, demikian pula burung yang ada di udara. Wala laban fil dara, demikian pula air susu yang masih diambingnya. Ya. Belum diperas, masih diambingnya. Ini belum boleh dilakukan transaksi. Tapi kalau sudah diperas, ya sudah diketahui ini satu botol harganya sekian, maka boleh. 6. Walal hamlul ladzi fi batni ummih. Walal hayawan asyari. Dan tidak pula janin yang masih ada di perut ibunya, ya. Janin sapi yang masih ada di perutnya atau kambing. Kemudian ini yang di dalam perut ini saya jual sekian buat kamu. Ini juga tidak boleh. Tunggu sampai lahir. baru bisa dilakukan transaksi. Dan tidak pula binatang yang melarikan diri atau binatang yang terlepas. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nahar Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar, ya, jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau mengandung kebohongan. Itu yang kelima. 6. Yang keenam, an yakuna al-ma'qud 'alaihi ma'luman likullin minhuma bi ru'yati wa mushahadati 'inda al-'aqd aw wasfihi wasfan yumayyizuhu 'an ghairihi. 6. Syarat yang keenam adalah barang yang diakadkan tersebut itu sama-sama bisa diketahui oleh kedua belah pihak ketika akad, ya. Bisa diketahui oleh kedua belah pihak ketika akad atau sifatnya. Misal bisa jadi barangnya tidak ada di situ tapi sifatnya jelas. Ya. Sifatnya jelas. Saya jual barang demikian-demikian, dia ada di gudang saya, nanti kalau kamu setuju saya antar. Oh sudah, oke. Nah, apabila ternyata ketika sampai di tempatnya loh kok enggak sesuai, maka di situ dia diperbolehkan untuk mengembalikan. Ya. Diperbolehkan untuk mengembalikan, dan itu adalah 6 termasuk syarat khiyar apabila ada aib, ya, apabila ternyata ada aib pada barang tersebut yang tidak dijelaskan atau tidak sesuai dengan keterangan, maka boleh dikembalikan, dibatalkan kembali jual belinya, ya, karena enggak sesuai dengan penggambaran dari sifat yang sebelumnya. 6. Karena ini adalah jahalah, ketidakjelasan, dan ini termasuk gharar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari gharar. Sabian yang ketujuh adalah an yakuna tsamanu ma'luman bi tahdidi sya'ri as-sil'ah al-mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Syarat yang ketujuh adalah harganya jelas. Ya. Yakni dengan menetapkan harga jualan yang harga barang yang dijual belikan tersebut diketahui nilainya. 6. Ini 7 syarat sehingga apabila kita hendak berjual beli maka adalah diperhatikan perkara-perkara yang demikian ini. Ya. Perkara-perkara yang demikian ini. 6. Baik, ini termasuk perkara-perkara yang penting yang perlu diketahui oleh orang yang hendak berjual beli, yakni syarat jual beli dan rukun-rukunnya. Dan di sana juga ada perkara-perkara yang penting juga untuk diketahui, ya. Ini diantaranya adalah perkara yang dilarang, ya. Atau jual beli yang dilarang, yakni jual beli yang bagaimana. Insya Allah Ta'ala nanti kita akan kaji mungkin pada waktu berikutnya. Nah, kita lanjutkan atau kita kembali kepada hadis yang kita baca. 6. Dan kita sampai kepada perkataan beliau rahimallahu taala, "Fa kullu bai'in fihi khatarun hal yuhasil al-mabi' aw la yahsul?" 6. Ya. Pada setiap jual beli yang padanya terdapat taruhan, apakah ini bisa mewujudkan jual beli atau tidak? 6. Seperti jual beli budak yang lari, atau jual beli barang curian, barangnya orang lain diambil, atau jual beli barang yang tidak mampu untuk dikuasai. 6. Maka yang demikian ini tidak terwujud karena dia termasuk dalam jual beli gharar. 6. Dan itu kita sudah baca pada pertemuan yang lalu, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa kadzalika kullu bai'in fihi jahalatun zahiratun yatafawatu fiha al-maqsud fa innaha dakhilatun fil bai'il fi bai'il gharar. Demikian pula semua jual beli yang padanya terdapat ketidakjelasan. Kalau yang sebelumnya yang termasuk dalam jual beli gharar adalah semua jual beli yang terdapat taruhan, ya, bisa untung bisa rugi. Ini tidak boleh, ini termasuk dharar. Demikian pula jual beli yang tidak jelas, ya. Dan ketidakjelasannya ini bermacam-macam, mungkin tujuannya dari penjualnya untuk menyembunyikan aibnya, atau tujuan yang lainnya, atau dengan alasan yang lain. Setiap jual beli yang padanya ketidakjelasan, ada ketidakjelasan yang nampak yang bermacam-macam maksudnya, ya. Yakni bisa jadi sengaja disembunyikan oleh penjualnya, atau memang tidak sengaja, dia tidak tahu. Nah, sehingga boleh nantinya membatalkan jual belinya kalau ada yang tidak diketahui. Fa inna dakhilatun fi bai'il gharar, karena sesungguhnya itu masuk dalam jual beli gharar. Ka bai'ihi ma fi baitihi minal mata', seperti seorang menjual apa yang ada di rumahnya, dari barang, barang yang dia miliki. Kamu mau beli lemari saya? Oh, saya mau beli. Boleh saya lihat? Enggak, enggak boleh lihat. Ya. Pokoknya lemari beli sudah, mau. Ya sudah saya beli. Ya, ini tidak boleh yang demikian, tapi harus melihat. Ya, sehingga dia bisa ridho. Oh, bagus, saya setuju. Ya, tetapi kalau jual beli yang tidak boleh dilihat, naam, ini termasuk jual beli gharar, tidak boleh. Atau menjual apa au ma fi dukanihi, atau menjual apa yang ada di tokonya seperti tadi, ya, tanpa melihat. Au ma fi hadhil fi hadzal mawdhi', atau saya jual barang saya yang ada di tempat ini, ya. Wa huwa la yadri bihi wa la ya'lamu, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya dan tidak bisa memeriksanya. Au bai'ul hasah allati hiya mithalu min amsalatil gharar, atau jual beli hasah yang dia merupakan contoh dari contoh-contoh gharar. Kan yaqul, seperti seorang mengatakan irmi hadzal hasah fa'ala ayyi mata'in waqa'at fa huwa 'alaika bikadza, seperti seorang mengatakan, ya, lempar dengan kerikil ini, maka nanti kalau mengenai barang yang mana, ya, maka kamu ambil dengan harga sekian, ya, maka kamu ambil dengan harga sekian. Au irmiha fi ardi fama balagathu minal muda fa huwa laka bikadza, atau lemparkan, ya, kerikil ini kepada, ya, ke arah tanah sana, maka sejauh mana dia sampai, ya, jangkauannya, maka harganya adalah sekian buat kamu. 6. Demikian pula au bai'ul munabazah, jual beli al munabazah. Apa itu jual beli al munabazah? Al munabazah, minal nabz, dari kata an nabz, artinya melempar. Munabazah. 6. Seperti misalnya seorang mau jual beli, kalau zaman dahulu mungkin lebih banyak barter karena uang masih sedikit. Dia membutuhkan baju yang ada pada saudaranya, saudaranya juga membutuhkan apa yang ada di sini. Sudah, baku lempar, ya. Ini buat kamu, yang itu buat saya. Cek. Baku lempar dengan barang yang dijual tersebut. Au mula masah, atau mula masah. Mula masah dari kata lamasa. Ya, lamasa itu menyentuh. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, nah, Rasulullah SAW anil mulamasah wal munabazah fil bayt. Rasulullah SAW melarang al mulamasah wal munabazah. Apa itu mulamasah? Wal mulasamatu lamsur rajuli thawbal akhari biyadihi bilaili awin nahari wala yuqallibuhu. Adapun al-mulamasah itu adalah seorang dengan memegang baju temannya dengan tangannya siang atau malam tanpa memperhatikan. Pokoknya pilih yang mana, ya. Yang ini atau yang ini, pokoknya yang terkena itu sudah ambil, ya. Adapun al-munabazah, wal-munabazatu an yanbudha rajulu ila rajuli bithawbihi, wa yanbadhu al-akharu bi thawbihi wa yakunu dhalika bai'ahuma min ghairi nadharin wala taradin. Adapun munabazah adalah seorang melontarkan bajunya kepada yang lainnya dan yang lainnya melontarkan kepada dia, nam, dan itu menjadi transaksinya, itu menjadi transaksi jual belinya, sehingga tanpa melihat dan tanpa ada keridhaan. Ini munabazah dan mulamasah. Au bai'u ma fi butunil an'ami, atau menjual apa yang ada di perut binatang, ya, menjual apa yang belum lahir. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu. Fa kullu dzalika ghararun wadihun, maka semua itu adalah gharar yang jelas, ya, itu adalah gharar yang nampak. Wa min hikmati syari'i tahrimu hadzal naw'i lima fihi minal mukhatarati wa ihdathil adawati allati qad yughbinu fiha ahaduhuma al-akhar ghabanan fakhishan madarran. Dan merupakan hikmah dari pembuat syariat ini, dari Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan jual beli model ini karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membahayakan atau merugikan. Bahkan tidak cuma itu, wa ihdatsul adawati, dan itu bisa juga menimbulkan permusuhan, ya, yang terkadang bisa merugikan salah satu dari keduanya dengan kerugian yang parah, kerugian yang memadaratkan. Walihada ishtaratul ulama'u lil bai'i al-ilma bil mabi'i wal ilma bis zaman. Oleh karena itu para ulama mensyaratkan di dalam jual beli adalah al-ilmu bil mabi' wal ilmu bis zaman, yakni mengetahui barang yang dijual dan mengetahui harganya. Harus jelas barangnya dan harus jelas harganya, ya, tidak cuma jelas salah satunya tapi harus jelas kedua-duanya. Wa ishtaratu aidan an yakuna al-aqidu jaizat tasarruf. Demikian pula disyaratkan hendaknya orang yang bertransaksi itu adalah orang yang boleh melakukan tindakan, ya, boleh bertasarruf. Wa an yakuna balighan aqilan rasyidan, dan hendaklah dia adalah seorang yang balig, yang berakal dan rasyid. Rasyid bisa membedakan tadi yang baik yang jelek, yang bermanfaat yang bermadarat, itu rasyid. 6. Li'anna al-aqda ma'as-saghir aw ghairi rasyid la budda an yahsul bihi ghabnun madarun wa dhalika min al-gharar. Karena sungguhnya melakukan akad dengan anak kecil atau yang tidak rasyid, yang tidak bisa membedakan, ya, menimbang, menakar maslahat dan mafsadah, ini mesti akan mengantarkan kepada kerugian dan kerugian yang memadaratkan. Dan ini termasuk gharar, jual beli tanah sama anak kecil. Memang punya anak ini warisan dari orang tuanya. Qadarullah bapak ibunya meninggal, dia masih kecil, ya. Dia sebagai anak yang mewarisi dapat bagian dari orang tuanya, hak dia. Sudah, tanahmu yang 1 hektar saya beli 1 juta. Ya, jangan khawatir nanti saya ajak jalan-jalan keliling kota. Nah, anak kecil, ini tidak sah yang demikian. Ini beda dengan jualan permen, ya. Jualan permen tadi dimaafkan. Nah, tayyib Allah taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.